الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر المسلمين رعاني ورعاكم الله kaum muslimin yang saya muliakan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan kita untuk bisa bermajlis pada malam hari yang mulia ini di masjid yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana nikmat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah diberikan melainkan kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang, yang Allah subhanahu wa ta'ala menilai bahwasanya mereka lah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan kenikmatan besar tersebut. Oleh karenanya tatkala kita tergolong di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan nikmat-nikmat besar dari sisi Allah jalla wa'ala, kemudahan-kemudahan dari sisi Allah rabbul alamin, kemudahan dalam beramal soleh, kemudahan dalam melaksanakan salat berjamaah, kemudahan dalam bermajlis ilmu seperti ini, dan kemudahan beramal soleh dalam bentuk yang lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menyayangi kita. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita menjadi ahlul jannah, menjadi deretan dari penghuni syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sekian banyak kemudahan, sekian banyak amalan-amalan soleh dibukakan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kehendaki. Dan itu adalah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak kepada setiap orang, tidak kepada semua hamba Allah jalla wa'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Itulah keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, yang Allah jalla wa'ala berikan kepada orang yang Allah pilih, kepada orang yang Allah kehendaki. Maka ketika kita menyadari bahwasanya kita adalah bahagian dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terpilih, dimudahkan beramal soleh, dimudahkan dalam melakukan rasa syukur atau menaikkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyaklah kita meminta as-sabat, meminta kekokohan agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak menarik, tidak mencabut kenikmatan tersebut dan menggantinya dengan kesengsaraan. Karena fadl, keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabutnya. Sangat mudah bagi Allah jalla wa'ala untuk menariknya dari orang yang Allah kehendaki tersebut dan memberikannya kepada orang yang lain. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadlnya, memberikan keutamaannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Bani Israel, begitu pula dari kalangan kaum Ad, kaum Tsamud, yang mana mereka adalah orang-orang yang harusnya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karunia-karunia dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tatkala sekian banyak fadl, sekian banyak keutamaan tersebut mereka acuhkan, mereka cuek dan tidak mau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cabut dan Allah ganti dengan azab yang pedih, Allah ganti dengan siksaan, karena tidak mereka balas keutamaan-keutamaan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan rasa syukur yang banyak pula. Oleh karenanya keutamaan-keutamaan yang banyak haruslah dibarengi dengan rasa syukur yang banyak pula. Oleh karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan-kenikmatan, keutamaan-keutamaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak cepat dicabut, tidak cepat ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Senin malam Selasa dengan membaca sebuah karya dari Al-Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi alaihi rahmatullah. Dan walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan riwayat atau hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah kita sebutkan sebahagian fadail, sebahagian keutamaan yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau alaihi salatu wassalam, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, adalah zat yang maha suci. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Yang mana zat yang maha suci tadi, yang maha baik tadi, tidak akan menerima sesuatu kecuali dalam keadaan suci pula. Tidak akan menerima sesuatu kecuali dalam keadaan baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan amalan kepada al-mu'minin, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sama persis seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar mereka memakan dari perkara-perkara yang halal, memakan dari perkara-perkara yang baik, yang mana kebaikan-kebaikan tersebut bisa melahirkan ijabah doa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhumul mukhalafah, sebaliknya yang kita fahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dari penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, adalah tatkala perut-perut kita diisi dengan perkara-perkara yang haram, yang mana perkara-perkara yang haram telah kita ketahui bersama adalah perkara yang tidak baik, perkara yang tidak suci. Ketika masuk ke dalam jasmani seseorang, ketika masuk ke dalam tubuh seorang mukmin, seorang muslim, maka ijabah doa sangat disayangkan atau sangat diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabah, bisa menjawab doa tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menceritakan di dalam riwayat Abu Hurairah ini bahwasanya di sana ada seseorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan jauh. Sebuah perjalanan jauh dia tempuh untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Daqiqil 'Id menyebutkan bahwasanya as-safar yang dimaukan di dalam riwayat ini ketika hamba tersebut menginginkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin berhijrah, berpindah dari negara kafir menuju negara muslim, berpindah dari negara yang tempatnya penuh dengan kejelekan menuju negara yang penuh dengan kebaikan. Safar di sini, perjalanan di sini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang melakukan safar dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asy'atsa akbar, rambutnya penuh dengan debu karena dia melewati padang pasir untuk menempuh perjalanan jauhnya tersebut. Dalam keadaan seperti itu yang dia merasakan bahwasanya dia adalah seorang yang fakir, seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yamuddu yadayhi ila sama', dia mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Sampai pada lafaz ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dua keadaan di mana seseorang ketika dalam keadaan tersebut akan diijabah doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang yang melakukan safar, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Seorang yang melakukan safar atau bahasa syar'inya disebut sebagai seorang musafir, dia adalah orang yang akan mendapatkan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang yang melakukan perjalanan jauh, seorang musafir, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan berangkat menuju safar menuju kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah ketika itu. Umar bin Khattab akan melakukan safar perjalanan menuju kota Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menitip pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "La tansawna an salihi du'aikum." Jangan kamu lupakan kami yang berada di kota Madinah ini yang tidak berangkat berhaji pada tahun tersebut. Jangan kamu lupakan kami yang berada di kota Madinah ini untuk disertakan di dalam doa-doa kalian. Doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di tanah suci kota Mekah Al-Mukarramah, Masyairil Haram, Muzdalifah, Mina dan yang semisalnya dari tempat-tempat yang dipakai untuk ibadah haji, manasik haji. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Umar bin Khattab. Artinya seorang yang melakukan sebuah perjalanan jauh, seorang yang melakukan safar, doa yang ada padanya, doa yang dia panjatkan adalah sebuah doa yang kemungkinan besar biidznillah ta'ala dengan izin Allah Jalla wa'ala akan dikabulkan. Akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan hal ini sangat banyak sekali. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di keadaan safar beliau banyak sekali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Jalla wa ala. Dalam keadaan mukim saja Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pasti diijabah doanya, apalagi beliau dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, melakukan sebuah perjalanan jauh, lebih-lebih lagi karena sebab terkabulnya doa di sana bertambah. Maka sebab pertama terkabulnya doa pada riwayat ini adalah ketika seorang tersebut sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Apalagi safar yang dimaksudkan di sini, seperti yang telah saya isyaratkan, sebuah safar dalam keadaan mengamalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ingin melakukan kebaikan, bukan untuk bermaksiat. Dia melakukan satu perjalanan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan kesyirikan, bukan untuk mendatangkan suatu kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Benar-benar untuk beramal soleh. Ini sebab yang pertama yang akan menjadikan dia harusnya doanya adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke atas langit. Ini adalah sebab yang kedua di mana seorang muslim, seorang mukmin ketika berdoa dengan mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia benar-benar meminta, benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar dirinya adalah seorang yang fakir dan dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghani, maha kaya, al-qadir, maha mampu, al-mujib sa'ilin, maha mengabulkan doa. Dia sadar itu semua, maka dia angkat kedua tangannya. Ini adalah sebab kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat yang namanya al-haya. Allah memiliki sifat yang namanya sifat malu. Di antara sifat malu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Artinya ketika seorang muslim, seorang mukmin mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kembalikan doa tersebut dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Artinya doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah malu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa orang tersebut. Ketika dia sudah mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa'ala berazam, Allah Subhanahu wa ta'ala berniat dengan niat yang kuat akan mengabulkan, mengijabah doa orang tersebut. Bahkan Allah mengisbatkan, menetapkan pada dirinya, Allah malu untuk tidak menjawab doa orang tadi karena dia telah meminta, memelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah maha kaya, mampu untuk mengabulkan seluruh permintaan, seluruh hajat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang tadi ketika dia mengangkat kedua tangannya. Ini sebab yang kedua. Sudah dia dalam keadaan musafir, mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sebab ini akan menjadikan doa orang tersebut harusnya terkabul. harusnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebab yang ketiga di sana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb. Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Artinya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab ketiga ketika doa seorang hamba ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga cara paling tidaknya yang ada di dalam riwayat ini. Yang pertama musafir, yang kedua mengangkat kedua tangan, dan yang ketiga memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga cara bagaimana doa kita bisa diijabah dengan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya asmaul husna, nama-nama yang maha mulia, nama-nama yang maha sempurna, nama-nama yang maha baik. Fad'uhu biha, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna tersebut. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi, disandingkan dengan penyebutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang maha terpuji. Selayaknya kita meminta kepada orang, selayaknya kita meminta kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha lemah. Walaupun kayanya sekaya apapun, setinggi apapun jabatan yang dia miliki, kita memohon kepada dia, meminta kepada dia pertolongankah itu atau permisalan-permisalan yang lainnya, maka kita akan memohon kepada dia. Kita akan angkat-angkat orang tersebut, kita akan puji orang tersebut. Maka lebih lagi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, kita harus puji Allah Subhanahu wa taala, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Kita harus muliakan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Beda dengan hamba yang tadi, hamba Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, tidak pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala memiliki yang namanya asmaul husna, nama kesempurnaan dalam tanda kutip, yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang maha baik. Fadlakan biha, karena Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah kalian namanya aib wa naqas, kekurangan-kekurangan. Pasti kullu bani adam khata. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, seluruh anak cucu Adam memiliki sifat yang namanya khata, selalu dan selalu terjatuh dalam kesalahan. Jadi sesempurna apapun dia, pasti dia memiliki kekurangan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala dipuji, memang zat Allah tanpa ada kekurangan sedikit pun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia, walahul kibriya, Allah lah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat sombong, dan sombong tersebut sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sifat ini tercela, dan sangat tercela bahkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk sombong. Seluruh dunia dan seisinya ini milik Allah Subhanahu wa taala, berhak Allah untuk sombong. Karena memang ini milik Allah Jalla wa ala. Akan tetapi ketika seorang hamba menyombongkan dirinya, dia remehkan orang-orang yang berada di sekitarnya, dia remehkan orang-orang miskin, dia remehkan orang-orang yang tidak punya jabatan, dia remehkan pengangguran, dia remehkan orang-orang yang dianggapnya hina, dia tidak pantas. Karena dia pun memiliki sekian banyak kekurangan, entah dia sadari ataukah tidak dia sadari. Maka sifat ini tercela. Sifat kesombongan, sifatul kibr, tercela untuk orang, tercela untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi terpuji untuk Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya jangan sungkan-sungkan, jangan malu kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, puji Allah setinggi-tingginya. Itu adalah sebab di mana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminta ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebutkan Allah adalah sifat al-Ghaffar. Allah memiliki sifat al-Ghaffar, zat yang memiliki ampunan, maha pengampun. Sebutkan hal tersebut. Ya Ghaffar, ighfirli. Wahai zat yang mengampuni segala dosa, ampunilah aku. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala setinggi langit. Niscaya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tiga sebab ini, doa orang yang dinikilkan, diceritakan, dihikayatkan oleh Nabi SAW pastinya akan terkabul, pastinya. Akan tetapi di sana ada penghalang. Kenapa doa seorang mukmin, doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa mat'amuhu haramun. Yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haram. Makanannya haram. Minumannya berasal dari perkara-perkara yang haram. Pakaiannya berasal dari pakaian yang wal'iyadzubillah juga berasal dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan sejak kecil dia terdidik. Tumbuh kembangnya, tumbuh dewasanya dengan perkara-perkara yang haram. Berada di sekitarnya perkara-perkara yang haram. Apakah itu harta riba, harta hasil rampasan, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang haram. Dan perkara-perkara yang haram telah kita jelaskan pada hadis-hadis yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wal harama bayyin." Perkara-perkara yang halal jelas, perkara-perkara yang haram pun jelas. Sudah jelas semuanya. Dan di antara kedua perkara tersebut ada yang berada di tengah-tengah. Fil wasat, yaitu asy-syubuhat, yang rancu masih apakah halal ataukah haram. Maka sifat seorang mukmin yang hakiki, sifat seorang muslim yang hakiki, maka dia akan meninggalkan perkara yang syubhat ini karena khawatir masuk ke dalam perkara yang haram. Jadi dia jelas apa yang dia makan halal, apa yang dia pakai halal, apa yang dia minum halal, terlebih untuk anak dan istrinya. Perkara-perkara yang jelas, hasil jerih payahnya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Maka ini merupakan sebab keempat di mana seseorang ingin mendapatkan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang dia panjatkan, yaitu memenuhi kebutuhan dirinya, apakah dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang halal. Karena termasuk yang mencegah terkabulnya doa, diijabahnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika itu semua berasal dari perkara-perkara yang haram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang ini? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lah. Di dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa orang ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil untuk bisa dikabulkan. Karena apa? Karena ada pencegahnya. Pencegahnya yaitu ketika makanannya, minumannya, pakaiannya berasal dari sesuatu yang tidak baik. Berasal dari sesuatu yang tidak suci. Berasal dari sesuatu yang haram. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang demikian tidak akan aku kabulkan. Karena aku adalah zat yang maha baik. Allah Jalla wa ala mengatakan aku adalah zat yang maha suci. Tidak mungkin doa orang-orang yang tidak halal pakaiannya, tidak halal makanannya, tidak halal makanan, minuman, pakaian yang dia pakai untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya berkaitan dengan at-thayyibat, sesuatu yang baik, sesuatu yang suci. Kalau ada di sana sesuatu yang kotor, yang tidak halal, yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala sulit untuk mengabulkan doa orang tersebut. Akan tetapi jika ditanya apakah Allah Azza wa Jalla mampu untuk mengabulkannya, tidak perlu kita ragukan. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu kita ragukan jawabannya. Allah Maha Mampu, Al-Qadir. Allah Maha Mampu untuk mengabulkan hal tersebut. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala lah yang telah menjelaskan hal ini. Nabi SAW lah yang telah menjelaskan kaedah-kaedah ini. Ajaran-ajaran ini. Allah adalah zat yang maha baik, yang maha suci. Tidak akan bisa menerima kecuali dari perkara-perkara yang suci pula. Ini ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang hakikat dari ajaran nabi alaihi salatu wasallam adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang ma'kul, masuk ke akal-akal kita. Logika-logika berpikir kaum muslimin. Sebagaimana seorang yang bersih, seorang yang suci tidak akan rela ketika pakaiannya terkena kotoran, terlebih lagi ketika pakaiannya terkena najis. Apalagi makanannya, minumannya tercampur dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. dia tidak akan rela. Ini padahal perkara yang manusia, perkara duniawi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha baik, yang maha suci. Ketika ada doa yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari hal-hal yang tidak baik, maka Allah jalla wa'ala tidak akan mengabulkan doa tersebut, permintaan tersebut. Tidak akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadis ini, kaum muslimin yang saya muliakan, merupakan pelajaran besar bagi kita untuk pandai-pandai memilah dan memilih apa yang kita masukkan ke dalam perut-perut kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang berada di sekeliling kita dari hasil jerih payah kita. Dan harus kita perhatikan pula apa yang ada di sisi anak dan istri kita, keluarga-keluarga terdekat kita, ayah dan ibu kita, ketika kita memberikan nafkah kepada mereka. Janganlah kita menjadi sebab ditolaknya doa-doa mereka karena apa yang kita berikan kepada mereka berasal atau tercampur dengan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang kotor, yang tidak suci, yang akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, seperti yang telah saya isyaratkan pada pertemuan terakhir, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam nomor hadis ke-1015, yang mana ketika Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menjelaskan atau menukilkan sebuah hadis, maka tidak perlu kita meragukan kesahihan, keabsahan dari riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, kita lanjutkan pada pertemuan malam hari ini karena masih ada sisa waktu. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-11, yang berasal dari cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang datang dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Begitu pula Al-Imam An-Nasa'i. Dari sahabat yang mulia Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Beliau adalah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putra dari Ali bin Abi Talib, putra dari Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang suci, meriwayatkan, menukilkan hadis dari sang kakek, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan sebuah keutamaan yang dimiliki oleh Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib ketika ayah beliau adalah seorang sahabat yang mulia, ibu beliau adalah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang dimiliki oleh Al-Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib, memiliki keturunan-keturunan mulia, keturunan-keturunan yang suci, yang diketahui dan ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya hafidtu, aku pernah menghafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di dalam riwayat ini Al-Hasan ibn Ali langsung menghafalkan dari lisan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beginilah keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang dari mereka yang menulis hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, disebabkan karena mereka khawatir apa yang mereka tulis ini tercampur dengan wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim ketika itu belum menjadi mushaf seperti yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ayat demi ayat, tidak langsung dalam bentuk mushaf. Ayat demi ayat, turun satu ayat dicatat oleh sahabat-sahabat Rasul. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang ummi, seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Oleh karenanya yang menulis hal tersebut, wahyu-wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sebahagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebahagian besar, mayoritas dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keadaannya seperti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ketika wahyu turun, langsung mereka hafalkan. Begitu pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, langsung mereka hafalkan. Karena kekhawatiran mereka ketika menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala ditulis, Al-Qur'anul Karim, sabda Nabi alaihi salatu wasallam juga ditulis. Khawatir tercampur. Jadi, mereka yang menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan apa yang mereka tulis hanyalah ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka sama sekali tidak menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketika mushaf sudah menjadi lembaran-lembaran khusus seperti yang terada di zaman kita sekarang, di zaman Utsman bin Affan, barulah seketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat beliau, Abu Hurairah, Al-Hasan ibnu Ali Al-Husain dan yang semisalnya dari sahabat-sahabat beliau untuk menulis apa-apa yang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sabda-sabda beliau. Karena wahyu ketika itu sudah terputus, artinya Al-Qur'anul Karim telah sempurna dan akan dijadikan lembaran-lembaran khusus yang disebarkan ke seluruh penjuru dunia di zaman Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ucapan dari Al-Hasan ibn Ali, hafidtu min Rasulillah, aku menghafal langsung dari lisan Nabi SAW, bukanlah sesuatu yang asing di tengah-tengah sahabat Nabi. Karena memang kebiasaan yang mereka miliki adalah menghafal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Hasan ibn Ali, aku menghafal dari lisan Nabi SAW, sabda beliau, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, da', tinggalkanlah. Di sini adalah fi'il amr, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita kaum muslimin yang mencintai beliau alaihi salatu wasallam, merupakan tolak ukur kejujuran dan kedustaan kita dalam hub, dalam mahabbah, dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah ketika kita melihat perintah-perintah dari beliau, apakah kita dengan secara langsung, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak menimbang-nimbang, mengamalkan perintah tersebut, ataukah tidak? Ini menunjukkan kejujuran atau kedustaan kita yang berkaitan dengan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seorang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, apapun bentuk perintah beliau, akan langsung dia kerjakan, tanpa berpikir panjang. Walaupun mayoritas manusia, mayoritas muslimin, akan mencela dia. Ketika dia mengetahui itu adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW, pasti dia langsung ikuti. Ini menunjukkan kecintaan seseorang kepada Rasul SAW, didasari dengan as-sidqu, didasari dengan kejujuran. Akan tetapi ketika kecintaan seseorang didasari dengan yang namanya al-kadzib, didasari dengan kedustaan, dia masih akan berpikir panjang. Apakah perintah ini akan mendatangkan dampak positif, ataukah hal ini akan mendatangkan dampak negatif, yang artinya saya akan mendapatkan celaan dari kerabat-kerabat saya, celaan dari orang-orang yang berada di sekitar saya, seperti ini. Sekian banyak pertimbangan. Maka ini perlu diragukan. Kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Kata Allah jalla wa ala di dalam sebuah ayat yang dinamakan oleh para ulama sebagai ayatul imtihan. Ayat ujian. Ayat ini menguji apakah kita lulus dalam keimanan kita ataukah kita gagal dalam keimanan kita. Kalau kita lulus dalam keimanan kita, Allah jalla wa ala mengatakan qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang artinya pasti mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yang mana ketika kalian mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka kalian akan mendatangkan atau mendapatkan, afwan, maka kalian akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan mencintai kalian. Oleh karenanya ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayatul imtihan, ujian. Kalau benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan sulit kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ketika kecintaan kita tidak jujur, kalau tidak ingin disebut sebagai kecintaan yang dusta, maka kita akan sulit untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wal'iyadzubillah, akan mudah untuk melecehkan apa yang ada di sisi beliau dari ajaran-ajaran beliau. Akan mudah menghinakan, mencerca, menganggap bodoh orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah tanda di mana keimanannya belum teruji. Artinya dia belum lulus dalam ujian keimanan tersebut. Dia masih harus melewati sebuah kejujuran dalam kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, agar dia bisa benar-benar mengikuti apa yang ada di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kaum muslimin yang saya muliakan, tidak akan mendatangkan kemudaratan, tidak akan mendatangkan dampak-dampak negatif, akan sebaliknya mendatangkan maslahat-maslahat yang besar, dampak-dampak positif yang besar. Puncak dari dampak positif tersebut, puncak dari maslahat tersebut adalah ketika seorang akan mudah masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini puncaknya. Walaupun yang namanya mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam, akan ada celaan-celaan, akan ada cobaan-cobaan. Itu wajar. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendapatkan sekian banyak celaan. Beliau dikatakan seorang tukang sihir, dikatakan seorang gila, dikatakan sebagai orang yang zalim. Macam-macam tuduhan dusta kepada beliau alaihi salatu wassalam. Akan tetapi dengan kesabaran apa yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, beliau akan menjadi orang pertama yang akan mengetuk pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kita dihadapkan dengan perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengukur keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kalau kita ingin mengukur kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka hadapkanlah kita terhadap atau kepada perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Da, tinggalkanlah. Ma yaribuka, sesuatu yang meragukan kamu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan." Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah perkara-perkara yang membuat kamu ragu kepada perkara-perkara yang membuat kamu yakin. Kita ambil satu contoh. Ketika seseorang ragu apakah dia harus berislam ataukah dia harus mengikuti agama-agama yang lain, maka sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan. Yang meragukan apa? Ketika dia ingin memilih agama selain al-Islam, agama A, agama B, agama C, sekian banyak agama, dia ragu memilih yang mana. Satu agama yang dinamakan al-Islam dia yakin. Maka sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukan kalian, tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah apa yang membuat kamu yakin. Yang membuat kita yakin adalah al-Islam. Pegang teguh terus al-Islam. Jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri. Jangan menganggap bahwasanya agama yang lain akan mendatangkan maslahat pula. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah al-Islam. Tariq wahid. Jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Maka ketika kita ragu untuk tidak beragama al-Islam, untuk tidak memeluk al-Islam, maka tinggalkanlah keraguan tersebut. Dan ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita kiaskan secara umum. Bisa kita amalkan secara umum dalam keadaan apapun dan dalam amalan apapun. Ini contoh kecil yang saya sebutkan tadi, dan itu bukan satu-satunya contoh. Sangat banyak contoh di sana, di luar sana, sangat banyak contoh di luar sana dari amalan-amalan soleh. Kalau misalkan di dalam sholat, kita ragu apakah kita telah berhadas ataukah belum. apakah kita dalam sholat ini sedang buang angin ataukah tidak. Kita tidak mencium bau, kita tidak merasakan mengeluarkan angin, ragu kita. Sementara sesuatu yang kita yakini, kita telah berwudu dari tadi. Sejak di rumah kita telah berwudu sampai ke masjid Ar-Rahmat untuk melaksanakan sholatul maghrib secara berjamaah. Maka tinggalkanlah yang meragukan tersebut. Apakah buang angin ataukah tidak, apakah buang angin ataukah tidak, tinggalkan itu. Menuju keyakinan. Apa yang kamu yakini tadi? Yaitu telah berwudu dari rumah. Sudah, tinggalkan keraguan menuju keyakinan. Ini contoh-contoh kecil dalam kehidupan kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah kaidah umum. Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu menuju apa yang kamu yakini. Bisa dibawa kepada seluruh praktek atau seluruh realisasi kehidupan kita selayaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ragu, tinggalkan. Apa yang kita yakini, bismillah. Kerjakan itu. Dalam keadaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Seperti itu bisa kita amalkan, bisa kita realisasikan. Kita ragu untuk mengamalkan satu amalan ini. Kita tidak tahu apakah ini amalan yang sunnah ataukah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Kita ragu. Sementara ada satu amalan yang kita yakini kebenarannya. Sudah, ikuti yang enggak yakin. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Oleh karenanya, Nabi SAW dalam sekian banyak realisasi beliau, sekian banyak praktek beliau dalam amalan-amalan ketaatan, dalam amalan-amalan soleh, banyak sekali beliau mempraktekkan kaedah yang beliau sebutkan ini. Untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada atau menuju sesuatu yang beliau yakini. Terlebih ketika beliau menghadapi orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, penyembah-penyembah berhala. Banyak sekali di sana kejadian-kejadian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu, apakah ini yang harus aku lakukan ataukah tidak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan keraguan tersebut dan menuju keyakinan yang ada di sisi beliau, yang insyaallah taala sebahagian besar dari kisah-kisah penggalan keadaan beliau alaihi salatu wassalam, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempraktekkan, yang merealisasikan kaidah ini akan kita jelaskan dan kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka menutup majelis ini saya ingin sedikit mengulangi apa yang telah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, da'ama yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukan dirimu menuju perkara-perkara yang membuat kamu yakin, yang mana ini akan membawa kita kepada kemaslahatan besar, membawa kita kepada dampak-dampak positif yang seperti telah saya isyaratkan tadi. Maslahat terbesar yang akan kita tuju adalah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.